Binasanya hati seorang itu adalah disebabkan ketika ia lalai dari menghisap dirinya, lalai dari menghitung-hitung dirinya, lalu kemudian dia larut dalam hawa nafsunya. Fal'iyadu billah. Maka ketahuilah kaum muslimin, sesungguhnya hari-hari kita tidak lain adalah hari-hari mendekati kita dengan kematian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sementara telah berlalu tahun hitungan miladiah 2015, kemudian masuk pada tahun berikutnya, tahun 2016, maka wajib bagi kita untuk menghitung-hitung diri kita, apa yang sudah kita lakukan dari tahun yang lalu. Apakah kita isi dengan amal ketaatan ataukah dengan amal kemaksiatan? Karena itu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, mengingat-ingat untuk dirinya dan juga para sahabatnya, beliau mengatakan, hasibu anfusakum, hitunglah diri kalian, qabla an tuhasabu, sebelum kalian dihisab, sebelum kalian dihitung nanti pada hari kiamat. Wazinu anfusakum qabla an tuwazanu, dan timbanglah amal-amal kalian sebelum amal kalian akan ditimbang pada hari kiamat. Fa innahu ahwanu fil hisab ghadan an tuhasibu anfusakum al-yawm, maka suhunya akan ringan hisab nanti di hari kiamat ketika kita menghisab diri kita pada hari ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang mukmin maka dia mengetahui, dia menyadari bahwasanya kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang hendaknya dia isi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia isi dengan mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya tidaklah manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala terlahir di dunia ini melainkan tugasnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah taala firmankan dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56. Allah taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang pundaknya kemudian bersabda kepada beliau, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil," jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau adalah orang asing atau penyeberang jalan. Maka ini adalah nasihat yang sangat berharga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Umar, dan juga untuk nasihat kita semuanya kaum muslimin, bahwasanya kita menjadikan kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sangat sebentar untuk kemudian kita tidak tamak dengan kehidupan dunia ini. Kita diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi seperti orang yang asing. Maka orang yang asing dia tidak betah, dia ingin segera kembali ke negeri asalnya. Maka sungguh negeri asal daripada bapak dan ibu kita Nabi Adam dan Hawa adalah di sorga. Maka hendaknya kita merindukan sorga untuk kemudian kita tidak tamak dengan kehidupan dunia. Kemudian Rasulullah SAW menggambarkan untuk kita menjadi penyeberang jalan. Artinya penyeberang jalan itu tidak ada yang berlama-lama di tengah jalan, dia akan segera ingin menyeberang. Maka demikian juga kita hidup di dunia, kita ingin bersegera untuk menuju kehidupan akhirat, tentunya dengan berbekal, dengan bekal sebanyak-banyaknya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Idza amsayta fala tantazil as-sabah," apabila engkau berada di waktu sore, jangan tunggu pagi hari. "Wa idza asbahta fala tantazir al-masa," jika di waktu pagi hari jangan kamu tunggu sore hari. "Wa khudh min sihhatika limaradik," dan jadikan waktu sehatmu untuk mempersiapkan diri di waktu sakitmu. "Wa min hayatika limautik," dan mempersiapkan hidupmu untuk kematianmu. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, wajib bagi kita dengan bertambahnya umur, dengan bertambahnya tahun, kita isi dengan ketaatan. Kita sambut hari-hari berikutnya adalah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak terjadi kaum muslimin, mereka menyambut pergantian tahun. Mereka adakan dengan hura-hura di malam harinya. Mereka melakukan kesia-siaan. Mereka naam bermain kembang api. Di antara mereka ada yang menyalakan petasan. Di antara mereka ada yang mengisi dengan kesia-siaan. Maka baik kita kaum muslimin hendaknya tidak melakukan perbuatan yang demikian, karena itu adalah perbuatan dari orang-orang kufar. Dan kalaupun datang kepada kita pergantian tahun Hijriah, itu pun tidak ada dalam Islam untuk menyambut tahun Hijriah dengan berbagai acara. Apalagi ini adalah tahun Miladiah yang merupakan hitungan kelahiran Nabi Isa alaihissalam, hitungan kalender Masehi. Karena itu hendaknya kita mengisi tahun-tahun yang akan datang untuk kita isi dengan amal ketaatan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya orang yang terbaik adalah orang yang dia itu senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisi umurnya dengan kebaikan sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man tala umruh wa hasuna amaluh. Sebaik-baik kalian adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah satu kerugian yang nyata ketika seorang dia diberi umur, ditambah harinya, dia masuk ke dalam tahun-tahun berikutnya, namun ternyata dia tenggelam dalam kemaksiatan dan dia tetap berada dalam aktivitas yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, falyadzubillah. Maka termasuk di antara kerugian yang sangat besar adalah ketika sudah berlalu tahun yang lalu, kemudian datang tahun baru, akan tetapi dia menyia-nyiakannya, bahkan dia mengisinya dengan amal kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika masuk tahun baru, hendaknya dia sadar bahwasanya dia semakin dekat dengan ajalnya, dia semakin dekat dengan kematiannya. Maka hendaknya tahun-tahun baru itu dia jadikan sebagai peringatan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan bersenang-senang. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala berfirmankan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fi man tadzakkara wa ja'akum an-nadzir. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir, dan apakah tidak datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya kemenangan hanyalah bagi orang-orang yang melakukan kebajikan, bagi orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia bersegera untuk beramal, bersegera untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, bersegera untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, surat Ali Imran ayat 133. Allah taala mengatakan, Allah taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ibadallah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, saudaraku kaum muslimin, hendaknya kita menjadikan umur kita untuk berbekal dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita jadikan umur kita umur yang membahagiakan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita jadikan hari-hari kita untuk kita isi dengan ketaatan, dengan amal-amal saleh, dengan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Rasulullah SAW pernah berwasiat kepada para sahabatnya untuk memanfaatkan umur kita. Rasulullah SAW mengatakan, ihtanim khamsan qabla khamsin, yaitu manfaatkanlah lima perkara sebelum datang lima perkara, yaitu syababaka qabla haramik, manfaatkan waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu, wasihatika qabla saqamik, dan manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, wahinaka qabla faqrik, manfaatkan waktu kayamu sebelum datang waktu miskinmu, wa farahaka qabla syuhlik, dan manfaatkan waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu, wa hayataka qabla mautik, manfaatkan hidupmu sebelum datang kematianmu. Ini adalah peringatan dari Rasulullah SAW untuk kita manfaatkan sebaik-baiknya, dari apa yang kita miliki berupa kesehatan, berupa waktu luang, berupa kekayaan, berupa kehidupan, untuk kemudian dijadikan sebagai bekal menuju kehidupan akhirat. Karena sungguh kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sangat panjang, sementara bekal kita sangatlah sedikit. Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah kalimat dikatakan bahwasanya fama ba'da dunya min musta'tabin, tidaklah setelah kehidupan dunia itu pemaafan, wala ba'da dunya darun ilal jannah wan nar, dan tidak ada kehidupan setelah kehidupan dunia kecuali hanyalah sorga dan neraka. Maka sesungguhnya tempat di dunia ini adalah tempat untuk kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab di akhirat tidak ada lagi kita waktu untuk minta ampun. Tidak diterima seorang hamba yang minta ampun di akhirat. Tidak ada kesempatan untuk minta ampun di akhirat, meminta maaf kepada Allah, meminta ampun kepada Allah hanya di dunia ini, sebab dunia adalah darul amal, tempat untuk beramal, sedangkan akhirat adalah darul jaza, tempat pembalasan. Karena itu saudaraku kaum muslimin, marilah kita manfaatkan umur kita, sebab umur ini adalah suatu amanah, amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita isi dengan ketaatan kepada Allah, isi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala melihat amal-amal kita. Wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum, dan katakanlah wahai Muhammad, i'malu, beramallah kalian, fa sayarallahu amalakum, maka Allah akan melihat amal kalian. Dan Rasulullah SAW memperingatkan dalam sebuah hadis agar kita tidak lalai dengan kehidupan kita ini, yang mana kita akan segera kembali kepada Allah Taala, cepat atau lambat pasti kita akan didatangkan kematian dan kita akan dikubur. Rasulullah SAW mengingatkan la tazulu qadama 'abdin, tidak akan bergeser kedua kaki hamba, la tazulu qadamal 'abdi yaumal qiyamah, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat, hatta yus'ala an khamsi hisalin, sampai kemudian dia ditanya lima perkara, yaitu wa an umrihi fima afnah, dia akan ditanya tentang umurnya, untuk apa dia habiskan, wa an syababihi fima ablah, dia akan ditanya tentang masa mudanya, untuk apa dia habiskan, wa an malihi min aina iktasabah, dia akan ditanya dari mana hartanya ia dapatkan, wa aina anfaqah, dan kemana ia infakkan, dia belanjakan. Kemudian yang kelima, wa an ilmihi madza amila fihi, dia akan ditanya tentang ilmunya, apa yang sudah dia amalkan daripada ilmunya. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، kaum muslimin rahimani warahimakumullah, telah berlalu hitungan miladiah tahun 2015, dan ternyata kondisi kaum muslimin saat ini tidaklah dalam keadaan menyenangkan. Kita lihat kaum muslimin mengalami peristiwa-peristiwa yang menyedihkan. Kita lihat bagaimana negara-negara Islam, di mana di sana banyak kaum muslimin, di sana terjadi kondisi yang sangat menyedihkan, pertumpahan darah di sana, seperti yang terjadi di Palestina, yang terjadi di Suriah, yang terjadi di Yaman, di Irak dan sebagainya. Di sana banyak pertumpahan darah, kehormatan dilanggar, harta benda dirusak. Suatu peristiwa yang sangat menyedihkan. Banyak sekali anak-anak terlantar. Maka lisan tidak lagi mampu untuk mengungkapkan bagaimana kesedihan yang ada di sana, betapa ngerinya tragedi-tragedi yang ada di sana. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah taala menangkan kaum muslimin dimanapun mereka berada. Karena la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, wajib bagi kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita kembali kepada kesatuan barisan, persatuan jamaah, persatuan di atas akidah dan manhaj yang sama, untuk kemudian kita mewujudkan perkara-perkara pokok dalam agama, yaitu menjaga agama, menjaga darah kaum muslimin, menjaga harta kaum muslimin, menjaga akal mereka dan harga diri mereka. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah menyukai pengrusakan di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita hamba-hambanya untuk memperbaiki kehidupan dunia ini, untuk mewujudkan rasa aman dan tenteram, untuk mewujudkan ketenteraman, kedamaian, agar supaya orang-orang yang hidup itu mereka merasakan tenang, merasakan tenteram. Mereka kemudian menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, mereka menunaikan dari kewajiban-kewajiban mereka, kemudian mereka melakukan suatu perkara yang bermanfaat dan berguna. Karena itu Allah Subhanahu wa taala melarang kepada kita untuk berbuat kerusakan. Allah taala mengatakan dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 56, "Wala tufsiru fil ardi ba'da islahiha." Janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini setelah Allah Subhanahu wa taala perbaikinya. Karena itu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mengisi hari-hari kita dengan amal ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hari-hari kita hari-hari yang penuh barakah, hari-hari yang penuh dengan amal saleh untuk bekal kita menuju kehidupan akhirat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم ادخلنا الجنه وان من النار برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ادخلنا الجنه وان من النار برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ثم اقم الصلاه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله هساء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. Thank you.